Banjur saiki kowe nangis merko dianati karo pacarmu. Aku mung bisa ngedem tangis yo mung kur ngilingke marang sliramu. Pena zaman kembali.